Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ikhwan fid din, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan sore yang berbahagia ini dan mulia ini kita kembali melanjutkan kajian kita, dan insyaallah azza wa jalla kita akan membahas beberapa poin yang berkaitan dengan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Karena begitu dekat bulan yang akan kita hadapi dan akan kita masuki, maka senantiasa kita meminta aun dari Allah, pertolongannya agar diberikan kita kesempatan sampai menghabiskan bulan ini. Kemudian kita masuk ke bulan Ramadan, dan di sanalah kesempatan yang besar untuk kita membersihkan diri kita dari berbagai macam dosa dan meningkatkan ibadah kita serta iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa hal. Yang pertama, sebelum kita berbicara tentang ahkam, hukum-hukum yang berkaitan seputar Ramadan, ketahuilah bulan Ramadan dia adalah bulan yang ke-9 dalam urutan bulan Qamariyah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadil Ula, Jumadil Thani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Dan bulan ini terkenal di kalangan orang-orang Arab sebelum datangnya Islam dengan nama Ramadan. Oleh karena itu para ulama kita menjelaskan ada 3 asbab kenapa Ramadan dinamakan Ramadan. Yang pertama diambil dari kata-kata Ramadhan Sha'im, aidza ihtaraqa jawfuhu min syiddatil 'atash. Orang yang berpuasa, ketika dia berpuasa tentu dia kehausan. Maka karena hausnya terasa panas di dalam perutnya, di dalam tenggorokannya. Memang itulah dia makna asal dari kata Ramadhan, yaitu panas. Hal ini telah dikuatkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, salatul awwabin hina tarmadul fisal. Salatnya orang-orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Artinya apa? Ada beberapa faedah di sini. Yang pertama, salat duha afdalnya dilaksanakan di akhir waktunya, tidak seperti salat-salat yang lainnya. Karena apa? Dikatakan sholat orang yang banyak bertaubat ketika anak unta kepanasan. Ya, sekitar jam 11, ya, jam setengah 11. Di sini musim panas, di sini sedang panasnya. Kemudian di sini juga diambil tarmud. Kata-kata tarmud, tarmud asal dari Ramadan. Berarti apa? Panas. Ini dia di antara sebab dinamakan Ramadan oleh orang-orang terdahulu. Asbab yang kedua dinamakan dia Ramadan bahwasanya orang-orang Arab ketika memindahkan nama-nama bulan dari bahasa terdahulu, mereka menamakannya sesuai dengan zaman apa yang terjadi di waktu itu. Kebetulan begitu mereka memindahkan ya bulan Ramadan ini terjadi musim panas, maka dinamakanlah dia Ramadan. Karena Ramadan itu artinya apa? Panas. Ini sebab yang kedua. Yang ketiga dinamakan dia Ramadan karena Ramadan itu akan menghancurkan dosa, membersihkan dosa dengan kita melaksanakan amal-amal saleh. Hal ini telah dikuatkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan karena iman yang mendorongnya, wa ihtisaban ay ihtasaba al-ajra ay talaba al-thawab, dia mencari pahala dan ganjaran dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lewat. Maka ini makna yang munasib, makna yang setimpal, yang semisal, yang tepat. Arti Ramadan artinya apa? Membakar dan menghanguskan, membersihkan dosa-dosa dengan kita mempraktikkan amal-amal soleh di dalamnya. Yang mana bulan Ramadan telah terkumpul di dalamnya banyak kebaikan berupa puasa, it'amut ta'am, memberi orang makan, kemudian juga qiyamul lail, kemudian juga i'tikaf, kemudian juga qiraatul Quran yang mana tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Kemudian di dalamnya juga ada malam qadar yang Allah katakan lailatul qadri khairun min alfi syahrin. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan al-umrat au umratun fi ramadhan ta'tilu hajjah au ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadhan sama seperti berhaji pahalanya atau berhaji bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh ini suatu keutamaan, suatu kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Akhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa poin yang akan kita ambil pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama, arkan as-siyam, rukun as-siyam. Dikatakan rukun yaitu tidak akan sah ibadah puasa seseorang melainkan harus melengkapinya. Ya, mala tashihu bi syai' illa bihi. Sesuatu yang tidak sah ya segalanya tanpa dia, maka ini dikatakan rukun. Sebagaimana Islam punya rukun, iman juga punya rukun. Islam seorang tidak akan benar kecuali dia apa? Mendatangkan arkan tersebut. Maka iman orang juga tidak akan benar melainkan dia mendatangkan arkanul iman. Nah, puasa dan segala ibadah itu punya arkan. Salat punya rukun, zakat punya rukun, haji punya rukun. Demikian juga puasa punya rukun. Rukun yang asasi, rukun yang pertama adalah an-niyah. Hadza bil ijma', sepakat para ulama kita. Dan ingat, wan niyatu mahalluhal qalb. Ya, niat ini tempatnya di hati. Wat talaffuzu biha bidah, melafazkannya adalah bidah. Karena apa? Wan niyatu mulazimun lil insan. Kata para ulama kita, niat itu tidak pernah bisa terpisah dari diri orang. Apa saja yang diperbuat mesti punya niat. Karena tidak ada yang orang berbuat tanpa ada keinginan. Nah, niat ini kita berpuasa lillah. Dan ini bedanya ketika orang menahan lapar, menahan haus, antara yang puasa karena dioperasi atau puasa karena Allah Azza wa Jalla. Taib. Allah Azza wa Jalla ingatkan kita dalam banyak ayat tentang ikhlas ini. Di antaranya dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah manusia ini diperintah melainkan beribadah hanya kepada Allah. Nah, ketika dia beribadah, mukhlishina lahuddin, dia ikhlas. Ikhlas amalul qalb, amalan hati. Maka otomatis niat itu tempatnya di hati. Ya. Kemudian ayat yang lain, ya, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin. Tidak ada orang yang paling baik agamanya mimman aslama, selain dari orang yang berserah, yaitu bertauhid, wa huwa muhsinun ay muttabi'ul sunnah, dan dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari sunnah yang kita ketahui, ya, hadis yang agung, bahkan para ulama kita dalam setiap kitab mereka atau kebanyakan kitab mereka, mereka selalu mendahulukan hadis ini yang dikatakan syatrul adillah, separuh dalil ada pada hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, seluruh amal mesti disertai dengan niat. Ya, artinya apa? Al-amalus salih ay hasilatun binniyatis salihah. Amal yang saleh baru kita mendapatkan upahnya, hasilnya apabila dengan niat yang saleh juga. Ini dia penjelasan para ulama kita, takdirul hadis. Ya, takdir dari hadis ini apa? Al-a'malus salihah hasilatun binniyah as-salihah. Amal yang saleh baru mendapatkan hasil upah pahala apabila dengan niat yang baik. Karena apa? Banyak orang berbuat baik tetapi dia tidak ikhlas. Apakah amalnya diterima oleh Allah? Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tentu khusus masalah Ramadan, niat harus qabla al-fajr. Artinya keinginan puasa sudah ada sebelum fajar. Tentu ini sangat mudah bagi kita. Bagaimana? Kita tarawih. Kita melaksanakan tarawih untuk apa? Otomatis kita mau berpuasa. Kemudian lagi dikuatkan, lebih dekat lagi ketika kita bangun makan sahur. Nah, ini qarinah. Bukti-bukti yang kuat yang menunjukkan, mengindikasikan kita ingin berpuasa. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang tidak menginapkan, mengokohkan keinginannya untuk berpuasa sebelum fajar, maka tidak sah puasanya untuk hari besoknya. Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji rahimahullahu taala mengatakan, "Wa amma annahu yajibu tajdidun niyyah li kulli yawm." Adapun sesungguhnya wajib memperbaharui niat setiap hari. Fala yakhfa, tidaklah samar. Anna niyata hiya mujarradul qasdi ila syai. Niat itu adalah sebatas keinginan untuk menuju sesuatu, berbuat sesuatu. Awil iradah lahu min duni i'tibar amr akhar, atau keinginan tanpa ada embel-embel lain. Wala raiba, kata beliau, tidak diragukan, anna man qama fi waqti sahar, siapa yang bangun di waktu sahur. Ingat, ma makna sahur? As-sahar artinya apa? Qubail al-fajr. Yang namanya sahar itu apa? Dekat apa? Fajar. Itu sahar namanya. Wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sahar itu artinya qubail al-fajr, sebelum datangnya fajar. وَتَنَوَلَ طُعَامَهُ وَشَرَابَهُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ. Dia makan, dia minum saat itu. مِنْ دُنِي عَهْدَةِ اللَّهُ بِغَيْرِ أَيَّامِ الصِّيَامِ. Yang mana dia makan, minum waktu sahar itu bukanlah kebiasaannya di hari-hari lain, selain dari hari-hari puasa. Yang mana sekarang mau bangun kencing aja tidak repot kita. Ya. Tapi sekarang ini kita siap bangun, makan, minum, bahkan yang belum masak, dia masak. Ini apa ini? Ini menunjukkan azimah, keinginan yang kuat untuk berpuasa hari esoknya. Ya. Faqad hasala lahul qasdul mu'tabar. Dengan dia bangun, makan, minum, tidak seperti malam-malam yang lainnya, ini sudah dikatakan dia telah memiliki al-qasdul mu'tabar, keinginan yang sudah dianggap sebagai niat. Li'anna af'al al-uqala la takhlu an dhalik. Perbuatan orang berakal tidak sunyi dari itu. Ya, artinya apa? Orang yang berakal, dia akan berbuat sesuatu, mesti ada keinginan. Siapa yang tidak punya keinginan berbuat? Orang-orang gila. Tapi orang berakal, dia berbuat pasti ada keinginannya. Pasti itu. Ya. Tidak ada orang ingin jalan ke depan, ingin jatuh, enggak ada. Ya. Orang yang mau bunuh diri, dia punya niat bunuh diri apa? Orang-orang rusak akalnya. Tapi orang yang sehat akalnya pasti keinginannya yang baik. Ini penjelasan Al-Imam Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ini dah khusus masalah siyamul wajib. Puasa wajib mana saja? Khusus Ramadan mesti ada keinginan sebelum datang waktu fajar. Adapun siyam tatawu', siyam sunnah, maka ini memiliki perkara yang sangat luas. Boleh dia ya berniat setelah terbit matahari. Boleh juga berniat sebelum terbit fajar. Boleh niat setelah terbit fajar. Boleh niat setelah terbit matahari dengan syarat sebelum zawal. Itu maksimal. Maksimal puasa sunnah ini ya niatnya sebelum az-zawal. Hal ini telah dibawakan dalam beberapa riwayat. Pertama dari Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku pada suatu hari, "Ya Aisyah, hal indakum syai'? Apakah ada makanan di rumah?" Qalat faqultu ya Rasulullah ma indana syai'. Aisyah mengatakan, "Wahai Rasulullah, kita tidak punya apa-apa." Subhanallah, ini nabi ini. Ya, kita kekurangan sedikit, syakwanya banyak. Ya, marah mungkin dan semisalnya. Tapi ini apa? Baitun Nubuwah. Rumah nabi, rumah manusia yang paling mulia, yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada makanan di rumahnya. Maka kita ini harus pantasnya lebih bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin yang akan kita makan setahun masih ada. Itulah ukurannya. Ya. Qal, ketika Aisyah menjawab, "Ya Rasulullah, kita tidak punya apa-apa." Fa inni shaimun. Nabi langsung alaihi salatu wasallam mengatakan, "Kalau begitu, aku puasa sudah." Aku puasa sudah. Bukan berarti ini apa namanya bentuk niat, tidak para jemaah. Tetapi apa? Karena memang tidak ada keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari awal. Begitu enggak ada, sudah sepuasa sudah. Ya, niatnya berarti di dalam hatinya. Ini apa? Ini pemberitaan kepada Aisyah karena tidak ada apa, ya sudah puasa saja sudah. Hadis ini sahih diriwayat kelima Muslim. Al-Imam Ibnu Khuzaimah Asy-Syafi'i rahimahullah memberikan suatu bab dalam kitabnya Babud Dalil ala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam arada biqaulih la siyama liman lam yujmi' as-siyama min al-lail. Bab dalil, bukti sesungguhnya makna dari sabda Nabi tidak ada puasa bagi orang yang tidak punya azimah, punya kekuatan niat, keinginan yang kuat untuk berpuasa sejak malam harinya. Al-wajib minas siyam duna tatawu' minhu. Yang dimaksud harus ada niat, harus menginapkan niat sejak malam apabila puasa wajib, bukan puasa puasa sunnah. Wa dzakara hadits Aisyah, kemudian beliau membawakan hadits Aisyah radhiyallahu anha. Wa hunaka man dhahaba min al-ulama ala anna tajzi' qabla az-zawal wa ba'dahu, wa minhum man qala qabla az-zawal. Oleh karena itu para ulama kita sebagian mengatakan sah berniat sebelum zawal dan setelah zawal. Sebagian mengatakan sebelum zawal. Adapun al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menguatkan, dan ini lebih rajih, yaitu babu jawazi siyamin nafilah biniyatin minan nahar qabla az-zawal. Boleh orang berniat puasa sunnah di siang hari dengan syarat sebelum zawal, yaitu sebelum datang waktu zuhur. Karena itu sudah dinamakan nisfun nahar. Sehingga Imam Al-Albani rahimahullah ditanya, beliau mengatakan qabla az-zawal. Demikian batasannya untuk boleh berniat di siang hari itu sebelum az-zawal. Itu dia rukun yang asasi, rukun yang pertama. Rukun yang kedua, al-imsaku 'anil mufattirat. Menahan diri dari segala yang membatalkan. Min thulu'il fajri ila ghurubi syams. Sejak terbit fajar sampai tenggelam matahari. Harus ini. Wahdabil ittifaq. Sepakat juga para ulama kita. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah 187, fal'ana bashiruhunna, maka sekarang gaulilah, datangilah istri kalian. Wabtaghu ma kataballahu lakum, carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala catat bagi kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai ya jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam dari waktu fajar. Thumma atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Apa penjelasan ayat ini? Minal khaytil aswad, benang hitam, huwa sawadul lail, benang hitam, hitamnya malam, benang putih, putihnya apa? Pagi, putihnya siang. Berdasarkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Sahal ibn Sa'ad, dia mengatakan Allah turunkan wa kulu washrabu, silakan makan, silakan minum, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Sampai sini ayatnya pertama dulu, belum turun minal fajar, karena memang turunnya Quran itu berangsur-angsur. Hatta satu ayat pun tidak sekaligus, apalagi satu surat. Ini satu ayat saja ini, ya, ayat 187 ini yang panjang. Turun firman Allah, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadhu minal khaytil aswad. Sampai sana. Sampai sana dulu turunnya. Apa yang disebut di sini? Fakana rijalun, para sahabat, idza aradu shaum, ini sebelum turun minal fajar ini, mereka kalau ingin puasa, rabata ahaduhum fi rijlil khaytil abyad wal khaytil aswad, diikat di kakinya benang putih dan benang hitam. Walam yazal yaqul hatta yatabayyana lahu ru'yatahuma, dia terus makan sampai jelas benang putih benang hitam di dalam rumahnya ini, sampai jelas baru dia berhenti makan. Fa anzalallahu ba'da, lalu Allah turunkan setelah itu minal fajar, fajar. Karena apa? Otomatis kalau datang fajar putih, menunjukkan apa? Pagi. Sebelah sininya apa? Hitam. Wa anil bara, afa'alimu annahu innama ya'ni al-lail wan nahar, maka langsung para sahabat mengetahui benang putih itu artinya putihnya pagi, benang hitam itu artinya hitamnya malam. Baik. Wa anil bara, dari al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu, lamma nazala shaum ramadan, ketika Allah turunkan wajibnya puasa Ramadan, kanu la yaqrabuna an-nisaa ramadan kullah, para sahabat tidak berani menggauli istrinya sepanjang Ramadan. Wa kana rijalun yakhununa anfusahum, ya, maka mereka mengkhianati diri mereka sendiri, tidak sabar begitu terhadap keputusan Allah ini. Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan, alimallahu annakum kuntum takhtanun anfusakum, Allah Maha tahu kalian mengkhianati diri kalian. Fataba alaikum, Allah maafkan kalian. Wa afa ankum, dan Allah maafkan. Fal ana bashiruhun, kalau sekarang boleh kalian gauli istri kalian di malam harinya. Kalau dulu enggak boleh sama sekali, ya. Kalau siang sudah jelas, ini dahulu awal-awal turunnya Ramadan, malam pun tidak boleh. Tapi sahabat tidak sabar. Tapi apa? Digauli istrinya sembunyi-sembunyi. Kemudian apa? Allah tahu kalian mengkhianati diri kalian. Nanti tidak mampu, tidak sabar. Allah maafkan kalian dan Allah terima taubat kalian. Tayyib. Inilah dia dua rukun asasi, dua rukun kaitannya dengan puasa ini. An-niyah, ya, qabla al-fajr, kemudian yang kedua al-imsak anil mufattirat. Masalah berikutnya, siapakah yang wajib puasa? Ini syurut namanya, syurut wujubus siyam. Wajib puasa atas setiap muslim. Syaratnya pertama Islam, berarti kalau kafir tidak sah puasanya. Yang kedua al-aqil, orang yang berakal, sehat akal, berarti kalau gila tidak wajib, ya, kalau pikun juga tidak wajib. Kemudian al-baligh, baligh berarti kalau sabi tidak wajib, as-saghir tidak wajib. As-sahihul muqim, sehat. Berarti kalau sakit ada keringanan. Al-muqim, yang berdiam diri, berdomisili. Berarti kalau safar ada keringanan. Inilah dia syaratnya. Wa yajibu an takuna al-mar'atu tahiratun minal haid wan nifas. Tahiratan minal haid wan nifas, dan wanita harus suci dari haid dan nifas. Dengan demikian kita ringkas ya, syarat wajib puasa muslim baligh, aqil, sehat, mukim, tidak haid, tidak nifas. Tentu hal ini kita mengetahui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya, rufi'al qalam an thalatha. Allah mengangkat pena, tidak mencatat perbuatan salah ya, seseorang dari tiga. Orang yang tidur sampai dia bangun. Anak kecil sampai dia baligh. Kemudian orang gila sampai dia sehat dan sadar. Kemudian mengenai yang musafir dan orang yang sakit, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Apa arti fa'iddatun min ayyamin ukhar? Faman kana minkum maridan, siapa di antara kalian yang sakit aw ala safarin atau musafir, fa'iddah ay fa'alaihi iddah wal adad wal iddah wahid, maka mereka punya kesempatan untuk mengulangi min ayyamin ukhar, yaitu fi ghairi ayami maradhihi wa safarihi, di hari selain dia musafir dan di hari selain dia sakit. Baik, inilah dia siapa atau syarat-syarat berpuasa. Baik, bagaimana hukumnya puasa anak kecil? Tentu kita sebutkan anak kecil tidak wajib puasa. Illa annahu yanbaghi 'ala wali amrihi an yuwajjihahu ila shaum. Tetapi hendaklah bagi para wali mengajak dan mengajar, membimbing dan mendidik, melatih anak-anaknya untuk puasa. Liya'tadahu, agar dia terbiasa. Wa yansha 'alaihi, dan dia pun besar bisa berpuasa sejak kecilnya. Hal ini telah dicontohkan oleh para sahabat, melatih anak-anak kecil untuk berpuasa. Dari Rubai' binti Muawid qalat arsala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ghadat Asyura, di pagi hari Asyura 10 Muharram, Nabi mengutus utusan ke kampung Ansor untuk mengumumkan. Dari sini dijelaskan oleh para ulama kita, sebelum datang Ramadan yang duluan wajib itu Asyura. Begitu Ramadan datang, Asyura sunnah. Ya. Jadi awalnya yang wajib itu Asyura. Setelah datang Ramadan, Asyura menjadi sunnah. Nabi katakan, "Man asbaha muftiran falyutim baqiyata yaumih." Siapa yang sudah berbuka hari ini, yang sudah makan, dia harus puasa sisanya. Waman asbaha shaiman falyasum. Siapa yang masih belum makan, dia lanjut puasa. Qalat Rubai' mengatakan, "Fakunna nasumuhu ba'." Setelah itu kami tetap berpuasa. "Wa nasawwim sibyanana." Dan kami pun melatih anak-anak kami berpuasa. "Wa naj'al lahumul 'ubah minal 'ain." Dan kami membuatkan anak-anak kami mainan dari apa? Wol. Dibuatkan mainan dari wol, boneka apa semisalnya. "Fa idza baka ahadukum 'ala ta'am a'tainahu dzak." Kalau anak itu menangis cari makanan, kita kasih dia mainan tersebut. "Hatta yakuna indal iftar," sampai datang waktu berbuka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dari sini apa? Ini menunjukkan bahwa dulu yang namanya puasa Asyura ini diwajibkan, sehingga anak-anak kecil pun dilatih untuk berpuasa. Namun setelah itu, begitu datang Ramadan, maka Allah subhanahu wa ta'ala wajibkan Ramadan dan digugurkan kewajiban Asyura, sehingga Asyura ini tetap hukumnya mustahab atau hukumnya sunnah. Dan Nabi alaihissalatu wassalam telah bersabda, ya, afdalus salat ba'dal faridah salat lail, seutama-utama salat setelah salat wajib adalah salat salat malam. Kemudian apa? Wa afdalus siyam ba'da syahr ba'da ramadan syahrillahil muharram, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan bulan Muharram. Khususnya kapan? Asyura, yang Nabi alaihissalatu wassalam katakan siyam Asyura tukaffiru sanah al-madiyah, puasa Asyura ini mengampuni dosa setahun yang telah lewat. Maka Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan Nabi alaihissalatu wassalam katakan dalam hadis yang lain, la in baqitu ilal qadim la asuman natasi', andai kata Allah panjangkan umurku tahun yang akan datang, niscaya akan aku puasa pada tanggal 9. Berarti apa? Tasu'a dan Asyura. Ini apa? Mukhalafatan lil yahud, guna menyelisihi langkah-langkah dan cara-cara orang-orang Yahudi. Inilah dia poin yang ketiga. Poin yang keempat, adabuhu, beberapa adabnya. Adab yang pertama, as-suhur. Ya, as-suhur. Kalau memakai su, perbuatan kita yang makan. Kalau pakai sa, makanan itu sendiri. Sahur, makanannya. Suhur, kita makan sahur. Karena Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu ada keberkahan. Tapi ingat, kapankah dia akan menjadi barokah? Ketika mengikuti cara Nabi. Cara Nabi bagaimana? Ta'jilul iftar wa ta'khir as-suhur, mempercepat buka puasa dan mengakhirkan makan sahurnya. Baik. Apa statusnya sekarang? Karena Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, faslu ma baina siyamina wa siyam ahlul kitab akalatus sahur. Perbedaan antara puasa kita dengan Yahudi Nasrani makan sahur. Bagaimana hukumnya kalau begitu? Al-Imam bin Khuzaimah mengatakan, babul amri bisuhur amru nadbin. Perintah makan sahur, perintah yang sunnah. Dan anjuran. Sebab sahur itu ada berkah. Bukanlah perintah yang wajib. Ya. Wa yakunu katariku asyan. Sebab kalau wajib meninggalkannya bisa menjadi wajib. Maka di sini apa? Meninggalkannya tidak berdosa, tetapi apa? Tidak mendapatkan keberkahan. Kemudian dibawakan hadis Anas yang tadi. Kemudian para ulama kita mengomentari, di antaranya Imam Al-Albani mengatakan, kita tidak mengatakan dia wajib, tetapi apa? Di bawah wajib, di atasnya sunnah itu. Sunnah muakkadah sekali. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Sampai Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, tasahharu walau bijar'ati ma, makan sahurlah kalian meskipun hanya dengan seteguk air. Baik, ada beberapa poin yang penting di sini. Dalam masalah ini, yabda'u qubail al-fajr. Mulainya sebelum fajar. Karena sahar itu qubail as-subuh. Ya, warubama akal al-mar'u qablahu bi sa'at. Adapun makan sejam sebelum itu, ya, fala yusamma sahuran, tidak dia makan sahur. Oleh karena itu kalau orang-orang Sasak itu dinamakan, kalau makan jam 3 itu dinamakan dia makan rampak namanya. Rampak. Ya, orang-orang begawe. Ya. Ya namanya sahur ya dekat-dekat subuh itu sudah. Baru dikatakan makan sahur. Ya, baik. Wa yantahi, jadi mulainya sebelum fajar, sebelum subuh, berakhir datangnya fajar shadiq. Hal ini ya telah dikemukakan dalam beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga dari para sahabat Nabi. Mana contohnya hadisnya? Hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim, inna bilalan yu'adzinu bilail fakulu washrabu. Bilal itu makan azannya malam, silahkan makan minum sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Makanya sayangnya kita ini maka termasuk bid'ah at-tashir. Para tukang azan ini tidak memakai azan awal, tetapi memakai apa? Sahur, sahur, sahur. Ini namanya tastabdilun alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti yang lebih baik dengan yang buruk. Maka ini asbab, ya, di antara sebab disyariatkan azan dua kali subuh itu. Azan awal membangunkan orang dan itu masih ada waktu untuk makan, makan sahur. Ya. Sehingga dalam lafaz yang lain, An-Nabi lalan kana yu'adzinu bilail. Bilal itu azannya malam hari. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, "Kulu washrabu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum." Makan minumlah sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Fa innahu la yu'adzinu hatta yatlu'al fajr. Ibnu Ummi Maktum dia tidak azan kecuali terbit fajar. Bagaimana? Karena Ibnu Ummi Maktum itu buta. Jadi orang yang teriak, Bilal yang teriak, "Asbah, asbah." Pagi, pagi, pagi katanya, baru dialah dia naik. Ya. Qala al-Qasim, al-Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar mengatakan, "Lam yakun baina adhanihi ma illa an yarqa dha wa yanzil dha." Tidak ada jarak antara azannya Bilal dengan Ummi Maktum ini kecuali ini turun, ini naik. Paling tidak seperempat jam lah. Ya, seperempat jam atau 20 menit paling tidak lah. Itu jarak antara azan awal dengan azan tsani. Cocoklah di sana berkahnya makan sahur itu. Sampai Nabi katakan apa? Halumma ilal ghada'il mubarak. Mari kita makan sarapan pagi yang berkah. Nah, sampai orang-orang yang tidak memahami sunnah ini, ya, yang makan sahurnya telat ini dikatakan apa? Dikatakan apa? Dia nyampah katanya. Subhanallah. Padahal itulah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dari Abdullah bin Nu'man As-Suhaimi dia mengatakan, "Atani Qais bin Talq." Qais bin Talq mendatangiku di bulan Ramadan, fi akhiril lail, di akhir malam. "Ba'da ma rafa'tu yadi minas suhur," setelah aku selesai makan sahur. "As-suhur li khaufis subuh," karena aku takut waktu fajar tiba. "Fadhalaba minni ba'dul idam." Qais ini minta lauk kepadaku. "Faqultu lahu ya amma," wahai pamanku, "law kana baqi 'alayka min al-lail shay' adkhaltuka ila ta'amin indi wa syarab." Wahai pamanku, andai kata masih malam hari saya kasih engkau makan minum katanya. Tapi ini sudah mau fajar, sudah fajar ini. "Qala indak?" Apa memang ada? "Faqarrabtu ilayhi," maka aku bawakan dia, ya, bubur gandumnya. Aku bawakan dia daging, aku bawakan dia nabidh, yaitu korma atau anggur yang kering lalu apa? Diinapkan semalam di dalam air. Ini namanya nabidh. Nabidh tamar. Ya, dan ini bisa berakibat menjadi khamar juga. Korma kering, biasa Nabi sallallahu alaihi wasallam korma kering dimasukkan dalam air. Besok paginya diminum. Ya, direndam. Dikasih. Maka Qais ini sahabatnya makan minum. "Wa akrahani," dan aku dipaksa. Karena aku mengira sudah dekat subuh sore ini. Dipaksa aku makan minum. "Wa inni lawajil minas subuh." Aku takut sekali jangan subuh sudah masuk ini katanya. "Thumma qala," lalu dia mengatakan, "Haddatsani Talq bin Ali." Aku diberitakan oleh Talq bin Ali bahwasanya Nabiullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kulu washrabu." Makan dan minumlah. "Wala yahidannakum as-sati'ul mus'id." Janganlah kalian tergiur dan tertipu dan kaget dengan apa? As-sati'ul mus'id, cahaya yang meninggi, itu al-fajrul kadzib. Kadzana bis-sirhan, seperti ekor serigala yang membentang dari timur ke barat. Putih terang seperti pagi. Ya, orang sini mengatakan putih timur katanya. "Fakulu washrabu hatta ya'tarid lakum al-ahmar," makan minum sampai terbentang yang merah itu. Karena kalau sudah subuh asli sudah putih merah datang sudah. Itu sudah. Ya, dan tergantung juga apa namanya cuaca. Kalau dia cuaca bening apa namanya cerah, dia putih merah. Tapi kalau hujan kadang-kadang putih saja dia. Dan rata dari arah matahari itu rata dia datang maksudnya. Adapun apa namanya Fajrul Kadzib mengarah ke barat, bukan melebar. Hadza huwa. Tayyib. Itu dia adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua kita sudah jelaskan tadi, ta'jil al-fitr, menyegerakan iftar ini. Dan Nabi SAW mengaitkan kebaikan itu dengan kita ta'jil, dengan kita segera. Dan tentu dari satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Bahkan kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abi Aufa, dikatakan kami bersama Nabi SAW dalam satu perjalanan. Falamma ghabat asy-syams, begitu matahari hilang dari pandangan kami, Nabi mengatakan, ya fulan, dalam sebuah riwayat, ya Bilal, inzil, qum fajdah lana, coba turun siapkan kita untuk berbuka. Sahabat mengatakan, law amsayta, ya Rasulullah, ya, coba tunggu dulu, ya, agak sore sedikit katanya. Tunggu agak sore sedikit. Ini menunjukkan apa? Waktul masa yabda min ghurubis syams. Yang namanya masa, tenggelam matahari nama masa. Sejak tenggelam matahari itu, ya, mulainya, itulah dikatakan di waktu masa. Maka adhkar as-sabah wal masa, yaitu setelah tenggelam matahari dibaca. Hadza. Karena sahabat mengatakan law amsayta. Coba tunggu dulu tenggelam matahari. Ya, agak sore. Qalanzil fajdah lana, turun siapkan kita. Qala Rasulullah, "Falau amsayta, coba tunggu agak sore sedikit." Artinya tenggelam matahari. Nah, karena diperhatikan nih para sahabat, para jamaah. Sahabat yang bilang coba tunggu sore, artinya tunggu tenggelam matahari karena dia di atas. Di atas unta. Nabi di bawah. Di bawah. Penglihatan orang yang di atas tidak akan sama dengan yang di bawah. Orang yang punya rumah tinggi dengan orang yang di lantai dasar tidak akan pernah akan sama berbukanya. Ya, semakin dia tinggi semakin lama dia berbuka. Ya, semakin dia rendah semakin cepat dia akan berbuka. Hadza. Lalu apa? Qala inna 'alaika nahar. Nabi alaihi salatu wasallam katakan, ya bagi kalian yang di atas sana masih siang katanya. Ya, masih siang di atas katanya. Ya. Adapun Nabi alaihi salatu wasallam di bawah sudah malam. Ya. Ya, kalian masih siang katanya, aku di bawah. Ibnu Hajar mengatakan, "Yuhtamal ay yakuna al-madhkur kana yara kathrata ad-dhu' min shiddati as-sahw, fa yadhunna asy-syams lam taghrub, wa yaqul la'alla ghattaha shay' min jabal wa nahwihi, aw kana huna ghaim fa lam yatahaqqaq ghurub asy-syams." Ibnu Hajar mengatakan, kemungkinan karena terang sekali yang di atas, maka sahabat mengira ya, matahari belum tenggelam dengan cahaya yang terang itu. Atau jangan-jangan tertutup oleh gunung. Atau semisalnya. Atau karena ada mendung. Sehingga para sahabat tidak mengetahui matahari sudah tenggelam. Taib. Fanazala fajadahalahum. Turun, langsung dibuatkan makanan untuk Rasulullah SAW. Thumma qala. Lalu Nabi mengatakan, idza ra'aitumul lail qad aqbala min hahuna. Apabila kalian melihat malam telah datang dari timur. Maka melihat malam itu dari timur, jangan dulu barat. Ya. Lihat timur, kemudian di malam di baratnya sudah hilang mataharinya, meskipun masih sinarnya, tapi bundarannya sudah hilang, maka sudah boleh kita berbuka. Maka di sini salahnya azanul muwahhad. Azan yang disatukan itu. Kenapa? Tidak akan sama satu daerah dengan daerah yang lainnya. Ya. Timur tempat terbit matahari. Nabi katakan idza aqbala al-lail min hahuna, datang malam dari timur, wa adbara an-nahar min hahuna, hilang siang dari barat, wa gharabatis syams, dan tenggelam matahari, faqad aftara shaim, yang berpuasa telah berbuka. Maka di sini para ulama mengkritisi namanya azanul muwahhad. Ya. Bagaimana? Sudah azan tapi ngelihat di timur di barat belum? Semua diazanin semuanya. Sehingga disebutkan dalam riwayat tersebut, lau taro'aha ala ibilihim, sekiranya para sahabat itu berusaha melihat dari atas unta mereka, kelihatan mas matahari itu. Tapi karena posisi Nabi di bawah, wal hukmu yaduru ma'illati wujudan wa adama, hukum itu mengikuti sebabnya, ada sebab ada hukum, tidak ada sebab tidak ada hukum. Dan Nabi dari bawah sudah tidak kelihatan mataharinya, ya Nabi berbuka. Tapi yang di atas ya belum boleh berbuka. Hadza huwa. Kemudian disebutkan dalam Majmu' al-Fatawa Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau ditanya tentang tenggelam matahari, apakah boleh yang berpuasa untuk berbuka dengan sekedar tenggelam? Beliau mengatakan idza ghaba jami'ul quras, apabila seluruh bundarannya itu tenggelam, ya, aftar as-shaim. Silakan yang berpuasa berbuka. Wala ibrata bil humratis syadidatil baqiyati fil ufuq. Tidak perlu dilihat kemerah-merahan yang ada di ufuk barat itu. Jangan dilihat itu sampai datang gelap baru mulai, enggak. Enggak ada ibrah itu. Tidak diukur, tidak dilihat dalam syariat itu. Intinya al-quras, lingkaran matahari itu hilang. Wa idza ghaba jami'ul quras zahara as-sawad fil masyriq. Nah, ini dia. Apabila tenggelam seluruh bundaran matahari itu, hitamlah di timur. Jadi antara timur barat ini saling keterkaitan. Walillahil masyriq wal maghrib. Keterkaitan. Hilang barat, otomatis hitam di timur. Kama qala Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aqbal lail min hahuna, apabila malam datang dari timur, wa adbara an-naharu min hahuna, dan siang hilang dari barat, wa gharabatis syams, dan matahari tenggelam, faqad aftar as-shaim, maka orang-orang yang berpuasa telah berbuka. Dan tentu hanya satu hadis yang hasan tentang doa untuk berbuka puasa ini. Dari Marwan, dia mengatakan, aku melihat Ibnu Umar yaqbidu ala lihyatih. Dia memegang jenggotnya. Ya. Kemudian fayaqta ma zada ala al-kaf. Beliau memotong selebih dari genggaman. Waqala, dan beliau mengatakan, kan Rasul sallallahu alaihi wasallam idza aftara qal. Nabi alaihi salatu wasallam apabila berbuka, beliau mengatakan dhahaba adh-dhama'u wa batallatil 'uruq wa thabata al-ajru insyaallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah taala. Hanya ini hadis yang sahih. Selain dari itu, Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa la rizqi afdatu bi rahmatika ya rahmar rahim, dan semisalnya, semuanya dhaif semuanya. Meskipun betul terdapat dalam kitab-kitab hadis, namun derajat hadis tersebut tidak bisa dipertahankan untuk bisa diamalkan. Hanya satu ini hadis yang hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang berikutnya, yaitu al-jud wa mudarasatul Quran, berderma dan pemurah, banyak berinfak dan terus mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Jibril di dalam bulan Ramadan, ya, diajarkan setiap malam. Setiap malam dibimbing oleh Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab yang kelima, al-ijtihad fil ibadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah, terutama 10 hari terakhir. Tanpa dibedakan para ikhwan. Tanpa dibedakan dia tanggal 21 ke tanggal 22 tetap. Ya. Karena apa? Ini saya bawakan penjelasan Syekhul Islam rahimahullah taala setelah membawakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dikatakan i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashr al-awsat. Nabi i'tikaf di 10 pertengahan. Berarti mulai dari tanggal 11. Yaltamisu lailatul qadar. Beliau mencari malam qadar. Qabla an tubanalah, sebelum dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. falamang qadaina amara bil bina fuquwid. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi diperintah untuk memulai. Lalu dijelaskan tempat malam qadar itu 10 terakhir. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah memperlihatkan bagiku malam qadar. Saya keluar ini untuk memberitakan kalian. Lantas ada dua orang berkelahi, memperkelahikan malam qadar ini. Mereka keduanya ditemani oleh syaitan. Maka Allah pun menjadikan aku lupa kapan pastinya. Maka carilah dia di 10 akhir Ramadan. Carilah dia pada yang ke-9, yang ke-7 dan ke-5. Qala qultu, perawi mengatakan, wahai Abu Sa'id, innakum a'lamu bil adad minna. Kalian wahai para sahabat, atau engkau wahai sahabat, lebih tahu tentang menghitung bilangan itu. Mana dia? Qala ajal iya, kami para sahabat lebih tahu menghitungnya. Nahnu ahaqqu bidzalika minkum, kami para sahabat lebih berhak untuk menghitung daripada kalian. Qala qultu, aku berkata, mana yang dimaksud dengan 9, 7, 5? Qal, beliau mengatakan, idza madat wahidatun wa ishrun, apabila telah berlalu 21 malam. Fallati taliha thintain wa ishrin, maka berikutnya malam 22, hiyat tasiah, itulah malam ke-9. Fa idza madat 23, apabila berlalu 23 malam. Fallati taliha sabi'ah, maka malam 24 itu malam ketujuh. Kemudian wa idza madha 25, apabila berlalu 25 malam, maka malam 26 itulah dia kelima. Cari di sini. Cari dia pada malam 22. Cari pada malam 24, cari dia pada malam 26. 22 itulah 9, 24 itulah 7. Ya, 27 ya, kemudian malam 26 itulah yang kelima. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Muslim. Lalu Syekhul Islam rahimahullahu taala ditanya tentang malam qadar. Di saat beliau ditanya ketika beliau sedang di penjara. Di penjara di Qal'atul Jabal tahun 706, karena beliau wafat tahun 728. Tahun 706 beliau ditanya tentang malam qadar. Beliau menjawab, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, malam qadar di 10 terakhir dari bulan Ramadhan. Demikian yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi katakan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hiya fil ashr al-awakhir min Ramadan, pada 10 terakhir Ramadan. Wa takunu fil witr minha, dan tempatnya di malam-malam ganjil. Lakinnal witra yakunu bi'tibaril madhi. Witir ditinjau dari yang telah habis. Ya, bagaimana ditinjau dari yang sudah habis? Carilah dia pada malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ini namanya witir malam ganjil ditinjau dari yang sudah habis, yang sudah lewat. Dan witir juga bi'tibar ma baqi, ditinjau dari yang sisanya. Ya, ditinjau dari sisa. Ya, witir bisa dari yang sudah habis, witir bisa dari yang belum habis, dari sisanya. Kama qala Nabi alaihi salatu wasalam, berdasarkan sabda Nabi, litasiatin tabqa, ya, ketika tersisa 9. Kalau tersisa 9 berarti malam 22. Lisabiatin tabqa, ketika tersisa 7 berarti malam 24. Likhamisatin tabqa, ya, ketika tersisa berapa? 5, berarti ini malam 26. lithalithatin tabqa, ketika tersisa 3, berarti malam 28. Dengan demikian, ya, ini riwayat kelima Imam Bukhari ini, ya. Dengan demikian, apabila bulan itu 30, maka tempat malam ganjil itu malam genap. Iya? Jelas? Apabila Ramadan 30, maka malam ganjilnya ada pada malam genapnya. Genap terakhir. Pada malam 22, 24, 26, 28. Hati-hati ini. Kadang-kadang kita ngenteng kan. Ya, malam apa? Malam 21. Oh, malam 22 semangat kan ya? 22 kurang semangatnya. Hadza huwa. Fala hadza, dengan demikian apabila bulan itu genap 30, maka tempat malam ganjilnya pada malam-malam genap. Maka malam ya 22 itulah dia 29 ya, malam 22 itulah dia 9 terakhir. Malam 24 7 terakhir. Ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam hadis yang sahih. Oleh karena itu Nabi alaihissalatu wassalam senantiasa menjaganya sampai habis. Ya, apabila bulannya 29 ya, maka tentu di sini tempat ganjilnya pada ganjil itu. Ini dia. Ya, tempat ganjilnya tetap pada ganjilnya. Tapi kalau malamnya kalau Ramadannya genap, berarti malam ganjilnya ada pada malam genap. Dengan demikian apabila perkara seperti ini, hendaklah kita seorang mukmin mencarinya di 10 terakhir semuanya. Jangan sampai ada dilalaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Taharrauha fil ashril awakhir." Carilah dia dengan sungguh-sungguh di 10 terakhir. Fil autar, yang ganjilnya, ya ganjil dua, bisa dari depan, bisa dari belakang. Dengan demikian tidak ada jalan bagi kita untuk mengentengkan ya malam-malam tersebut. Karena apa? Nabi alaihissalatu wassalam jelaskan bahwa raghima an firajulin adraka ramadan falam yughfar lahu. Celaka seorang yang bertemu dengan Ramadan lantas Allah tidak mengampuninya. Maka barang siapa yang luput baginya malam qadar untuk beribadah pada malam tersebut, faqad hurimal khairu kullah, dia telah ya lolos darinya, dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Karena apa? Kebaikan selama alfi syahrin, 1000 bulan. Saya kira demikian para jamaah yang dirahmati Allah azza wa jalla, kajian kita pada kesempatan sore hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.